Mitra bisnis, keluhan masyarakat terhadap gangguan aplikasi internet milik penyedia layanan mobile broadband PT Indosat Mega Media atau IM2 selama 2 pekan ini masih terus berdatangan. Namun tanggapan dari pihak IM2 atas keluhan tersebut dinilai tidak meredakan masalah. Persoalan teknis yang membuat terganggunya layanan ini seakan hanya menjadi beban pelanggan saja. Saat ini sudah terhubung dengan pengamat pemasaran, Renal Kasali. Pak Renal Kasali, apa komentar Anda? Di satu pihak marketing itu jor-joran, mereka harus mencapai target untuk sisi revenue. Sementara itu untuk masalah service dan untuk masalah teknologi itu orang lain lagi yang mengurusi. Nah, sementara dari sisi teknologi itu memang terlalu banyak constraint di lapangan. Di satu pihak ini ada teknologi seperti ini, kita mencoba mengandalkan. Ternyata kemudian muncul teknologi lagi yang baru lebih advance. Tampaknya para provider itu kayak kebingungan. Semuanya terjadi karena biayanya sangat mahal di Indonesia untuk mengembangkan itu. Kenapa mahal? Jawabnya adalah karena masing-masing bangunnya sendiri-sendiri. Jadi satu menara itu satu BTS. Maksudnya satu menara dibikin beberapa BTS sekaligus semuanya itu. Jadi akhirnya semua jadi mahal. Terus kemudian baru saja mereka asik berpikir IM2, tiba-tiba sudah muncul BlackBerry, sudah muncul yang lain lagi. Ya. Jadi memang begitu banyak alternatif dalam masyarakat, sehingga mengakibatkan mereka tidak bisa efisien kalau mereka tidak punya service yang cukup besar. Akibatnya, dalam situasi seperti ini, customer memang bingung. Maka terjadilah masalah seperti ini. Tidak usah internet, saya pakai salah satu provider saja untuk SMS. Dari 100 SMS yang kita kirim, orang yang terima itu cuma 20, yang 80 menguap di udara, padahal bill-nya juga sampai ke kita. Itu terjadi di hampir semua bentuk-bentuk telekomunikasi. Maka iklan di salah satu televisi mengatakan susah jadi manusia itu benar. Mau yang murah tapi nggak reliable, tetapi yang mahal juga banyak nggak reliable juga. Memang buat konsumen sekarang jadi pada posisi yang tidak ingin. Lalu bagaimana solusinya, Pak? Kalau menurut saya, provider itu harus fair sama customer. Kalau itu tidak nyambung, tidak boleh dikontakkan. Jadi misalnya orang baru nyambung, putus. Katakanlah dia dapat sambungan 10 detik atau 15 detik. Itu bisa ngomong apa, kan gitu ya. Nah, jadi 10-15 detik atau di bawah 1 menit, itu tidak dianggap sebagai cost. Itu dianggap adalah sebagai yang tidak tersambung. Dan konsumen berhak minta dalam bill-nya tidak bayar, begitu. Harusnya begitu. Di negara-negara maju begitu. Jadi kalau kita punya banyak sambungan di bawah 1 menit, itu tandanya kita tidak tersambung, begitu. Dan itu kita bisa minta supaya tidak bayar. Jadi call center itu berperan seperti itu. Nah, kalau itu dilakukan oleh provider, itu memang adalah cost. Tetapi itulah cost untuk memelihara pelanggan. Dan bagaimana bidang usaha seperti ini ke depan, Pak Renal Kasali? Oh, provider ini tetap akan tumbuh besar. Pelakunya tetap akan terbatas hanya pada 3 atau 4 pemain. Selebihnya saya kira nggak punya tempat di masyarakat. Nah, jadi mengerucut menjadi satu bentuk oligopoli yang pemainnya sangat terbatas. Selebihnya hanya menjadi penggembira yang mungkin tidak make money. Demikian Renal Kasali. Saya Dewi Sintawati.